Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ukhwati fillah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Riyadhus Salihin karya Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah, masih pada bab sunnahnya menyampaikan berita gembira kepada mukminin atau mukminat, kabar yang menyenangkan mereka. An Ibrahim wa yuqal Abu Muhammad wa yuqal Abu Muawiyah Abdullah Abi Ibni Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallam basyara Khadijah radhiyallahu anha bi baitin fil jannah min qasab la sakhaba fihi wala nasab. Muttafaqun alaih. Dari Abu Ibrahim atau disebutkan pula Abu Muhammad atau disebutkan pula Abu Muawiyah, beliau adalah sahabat Abdullah ibnu Abi Aufa, bahwa Rasulullah SAW menyampaikan berita gembira kepada Khadijah Ummul Mukminin, istri beliau, menyampaikan berita gembira bahwa beliau telah disediakan untuk beliau rumah di surga dari Qasab. Qasab adalah permata yang tengahnya itu kosong. Ini semacam seperti pipa begitu. Artinya bukan sesuatu yang padat. Nah, tapi permata dan tengahnya ada ruang. La sakhaba fiha wala nasab, yang di situ di dalam rumah itu yang dari permata tiada sakhab, itu teriakan-teriakan dan suara gaduh, bising yang membuat orang gelisah dan tidak senang hati tentunya. Suara gaduh dan bising tidak ada padanya. Wala nasab, dan tidak ada pula padanya nasab. Nasab ta'ab, tidak capek, tidak letih di dalamnya. Yang ada hanya kenikmatan dan kenyamanan. Nasallallahu min fadli. Hadis Abdullah bin Abi Aufa ini jelas pendalilannya bahwa Rasul alaihi salatu wassalam menyampaikan kabar gembira ini, dan tentunya kabar gembira. Bagaimana tidak, orangnya masih hidup di dunia namun sudah mendapat busra, berita gembira Allah bangunkan, Allah siapkan untuknya rumah di jannah, di surga. Maka Rasul beritakan segera ini, Rasul sampaikan kepada Khadijah. Di dalam hadis kata As-Suhaili rahimahullah, Imam Suhaili, ada nukta penjelasan yang unik atau indah, yaitu di mana kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan misalnya bibaitin fil jannah min lu'lu, bahwa disediakan untuk Khadijah di surga rumah dari lu'lu, langsung saja lu'lu permata. Kenapa bukan lafad permata yang Rasul sebut, tetapi lafad qasb tadi, permata yang seperti itu. Nuktahnya, keunikannya di sini, isyarat tentang keutamaan Khadijah. Artinya, sebagaimana di dunia laha qasbus sabq, qasb, qasb, salah satu maknanya pula satu tahapan atau satu etape. Kalau itu lomba lari misalnya, misalnya dari titik A ke titik B, nanti dari titik B ke titik C, nah, dari A ke B ini satu kosep namanya, satu potongan jarak yang di tahapan yang diselesaikan dalam lomba lari misalnya, atau pacuan kuda atau semisalnya. Khadijah laha qasbus sabq, punya keutamaan di mana dia mendahului yang lain dalam iman kepada Allah dan Rasulnya, dalam membela Rasul, melindungi dakwah. Dia yang pertama, bahkan dialah yang pertama iman dan Islam sebelum satupun dari sahabat, tidak laki, tidak perempuan, belum ada. Yang pertama kali beriman Khadijah. Tidak satupun, belum ada satupun lelaki yang beriman dari para sahabat, begitu pula dari kalangan wanita, tidak satupun. Khadijah yang pertama. Jadi ibaratnya seperti kalau itu lomba lari misalnya dalam kebaikan, yang sudah memotong tahapan etapa pertama dari titik A ke B, Khadijah yang menang, meninggalkan yang lain. Qasb. Sebagaimana di dunia seperti itu, makanya di jannah pun rumah beliau Allah siapkan untuk beliau dari qasb, permata yang bentuknya seperti tadi. Di dalam hadis pula ada makna lain, sebagaimana qasb itu sesuatu yang tidak padat, lubang tadi seperti pipa, dan namanya pipa, lubang kan tengahnya rata, artinya rata sama dari ujung sini. Satu lonjor pipa berapa? 6 meter, 6 ya, 6 atau 4, sampai ujung sana, ya rata lubangnya ya seperti itu. Kamu mau lihat di tengahnya, di ujung sana, rata semua. Istiqomah ratanya itu. Sebagaimana di dunia seperti itu, itulah Khadijah. Artinya istiqomah beliau dalam menjaga keridhaan Rasulullah SAW sebagai suami beliau, ketaatan beliau sebagai seorang istri kepada Rasul SAW, sehingga belum pernah dan tidak pernah sepanjang hidup Khadijah berumah tangga bersama Rasulullah SAW, belum pernah sekalipun beliau lakukan sesuatu yang membuat Rasul sakit hati atau murka kepadanya. tidak dengan kata-kata, tidak pula dengan sikap atau perbuatan. Yang pada istri-istri Rasul yang lain sempat terjadi, mereka manusia radhiyallahu taala anhum. Kita tahu kisah madu Aisyah, Hafsah, kita tahu kisah ini itu terjadi. Tapi Khadijah sama sekali langgeng, dijaga betul. Makanya itu juga sifat qasm, layaknya pipa seperti itu. Makanya di jannah pun dibangunkan untuk beliau rumah dari qasm. Itulah rahasia kenapa Rasul tidak katakan min lu'lu', dari permata, tapi dari qasm, karena makna isyarat fadilah dan keutamaan yang ada pada diri Khadijah radhiyallahu taala anha. Kata Suhaili pula rahimahullah, di dalam hadis juga ada nuktah lain di mana Rasulullah sebutkan bibaitin, Allah siapkan untuk Khadijah rumah di surga dari qasm. Kenapa yang disebutkan Rasul adalah rumah, bait? Mungkin ada yang bertanya, kenapa enggak sekalian misalnya dibalas dengan yang lebih besar, qasr, istana di surga, lebih megah. Tapi kenapa lafaz yang disebutkan bibaitin, bait, rumah? Ini juga mengisyaratkan makna lain, di mana Khadijah selama hidupnya dia adalah Rabbatul Bait, seorang wanita yang mengatur dan memelihara rumah tangganya, bait. Layaknya seorang istri Rabbatul Bait, dia pemimpin atau yang ngatur rumah agar nyaman suaminya bersamanya di dalam rumah. Dia bersihkan, dia rapikan, dia jaga segalanya. Bahkan itu sebelum Islam demikian pada Khadijah, demikian pula setelah Islamnya, setelah beriman, setelah bersuamikan Rasulullah SAW, dia adalah Rabbatul Bait, pemilik rumah yang memimpin rumahnya, di dalam rumahnya. Nah, itu pula yang menjadi rahasia kenapa Rasul sebutkan baginya bait, rumah, bukan istana. Karena seperti itu pula tugas mulia dan yang beliau jaga selama hidupnya, rumah tangga bersama suaminya radhiyallahu taala anha. Ada makna lain kenapa juga disebutkan bait, kenapa rumah yang disebut bukan istana? Karena Ahlul Bait yang ma'ruf disebut-sebut Ahlul Baitur Rasul, bulan Ahlul Bait. Ini Ahlul Bait, suku ini Ahlul Bait, kabilah ini Ahlul Bait. Artinya dari keluarga keturunan Rasulullah SAW, dari cucu-cucu cicitnya Rasul SAW. Ahlul Bait ini keturunan Rasul Sallallahu alaihi wasallam, anak cucu beliau sampai hari ini. Kemana muaranya? Rasulullah jelas, tapi dari sisi ibunya muaranya kemana? Ke Khadijah. Karena semua anak Rasul SAW kecuali Ibrahim radhiyallahu ta'ala an, semuanya anak Khadijah. Anak Khadijah. Dan terutama karena yang laki semua anak Rasul wafat. Yang hidup yang wanita-wanita. Dan yang punya keturunan banyak dari garis Fatimah. Istri Ali bin Abi Thalib. Fatimah putri Khadijah. Oleh karenanya Allah bangunkan untuk Khadijah rumah, bait. Karena keturunan Rasulullah SAW, anak cucu beliau, ahlul baitnya Rasulullah, muaranya kembali kepada Khadijah. Maka disebutkan bait laha, baginya rumah di jannah. Oleh karena itu Allah sebutkan terkait ahlul bait, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait. Allah menghendaki untuk membersihkan dari kalian segala yang kotor, segala yang tidak baik sebagai ahlul bait dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam hadis Rasul panggil Fatimah putrinya, Rasul panggil Ali, Rasul panggil Hasan, Husain, kemudian beliau dekap dengan selimut atau kain, mereka berempat. Kemudian Rasul katakan, Allahumma haula ahlu baiti. Ya Allah, mereka inilah ahlu baitku. Dan begitu pula keturunan mereka, anak-anak cucunya. Oleh karena itu yang disiapkan untuk Khadijah bait, bukan qasr, bukan istana. Dengan itu lebih mulia bagi Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. La sakhab fiha wala nasab. Sakhab seperti tadi maknanya suara keras atau teriakan yang seringnya muncul ketika ada perselisihan. Kamu tahu kan kalau orang lagi cekcok, lagi berselisih pendapat atau apalah, ada permusuhan, ada kebencian di pasar atau di mana, ketika itu terjadi seringnya diiringi dengan teriakan dan suara keras. Apa kamu? Wah, kamu yang ini. Wah. Nah, itu namanya sokop. Tentunya gaduh, suara yang tidak nyaman didengar. Karena suara itu timbul dari permusuhan, kebencian, tidak ada di situ. Bahkan di jannah tidak akan ada suara semacam itu. Jannah secara umum. Bagaimana tidak? Mukminin setelah mereka melewati seluruhnya, sudah lolos hisab, sudah lolos mahsyar, sudah lolos jembatan di atas jahannam yang lebih tajam dari pedang, lebih lembut dari rambut. Mereka sudah lolos melewati semua itu, sudah. Timbangan pun mereka lolos, sudah. Artinya mereka ini mukminin yang akan masuk surga, sudah, enggak ada lagi. Itu pun masih ditahan di pintu surga. Belum dibukakan untuk mereka pintu surga. Sampai mereka di qisas. Qisas di antara mereka, qisas yang dimaksud di antara mereka mungkin masih ada tersisa ganjalan-ganjalan. Yang ini mungkin masih ada sakit hati sama itu. Mukmin sesama mukmin. Mukminah dengan mukminah yang lain. Fulan pernah mungkin apalah mengata-ngatai dia ini itu. Masih ada dongkol dan dendam. Permusuhan, kebencian dalam hatinya. Ini semua diselesaikan sebelum mereka masuk surga. Karena di surga tidak akan ada permusuhan, diselesaikan di situ. Sudah diselesaikan, betul-betul bersih, mereka enggak ada lagi tersisa secuil pun kebencian, permusuhan di dalam hati mereka, barulah mereka diizinkan masuk surga. Maka tidak akan ada teriakan, permusuhan di dalam jannah. Wala nasab, dan juga tidak ada nasab, tidak ada capek di situ, layaknya di dunia. Di dunia senyaman apapun, senikmat apapun, orang pasti masih capek, masih taab, letih, merasa berat dan lain sebagainya. Kata Al-Imam As-Suhaili juga di sini, kenapa dinafikan rumah Khadijah yang di surga, tidak ada teriakan, tidak ada capek padanya. Hal ini sesuai juga dengan sifat Khadijah, menunjukkan isyarat keutamaan beliau. Sebagaimana ketika di dunia beliau diajak Islam, yang didakwai Rasulullah untuk beriman, langsung beliau terima, langsung sami'na wa ata'na, beliau langsung beriman, memeluk Islam, taat bersama Rasulullah SAW, tanpa ada angkat suara, tanpa ada perdebatan, tidak melewati cekcok, tidak melewati ini itu, layaknya yang lain mungkin masih ada debat dulu, masih ada kenapa gini, wah, kenapa agama leluhur kami kau salahkan, mas, berarti salah semua nenek moyang kami, bapak-bapak, kakek-kakek kami semua salah, bodoh, kamu cuman kamu yang benar, gini. Gak ada pada diri Khadijah semacam itu. Didakwai, dinasehati, suruh beriman, masuk Islam, beriman. Tidak ada teriakan, tidak ada capek, tidak ada ini. Dan itu keutamaan bagi beliau. Sebagaimana seperti itu sifat Khadijah, maka dibalas di surga pun, dibangunkan rumah, tidak ada teriakan, tidak ada capek, tidak ada perselisihan. Sebagaimana itu sifat beliau ketika hidup di dunia. Nah, makanya kemudian berita gembira ini disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Khadijah. Khadijah, beliau tentunya sekilas tentang biografi beliau, Ummul Mukminin, wanita pertama atau istri pertama yang dinikahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah bintu Khuwailid. Dinikahi Rasul SAW saat usia beliau 40 tahun, Khadijahnya. Rasulullah sendiri diperselisihkan di kalangan muarrikhin, ahlu sirah. Ada yang bilang usia beliau 25, ada yang bilang 27, bahkan ada yang bilang usia beliau 30 tahun. Sehingga tidak berjauhan amat dengan Khadijah radhiyallahu ta'ala. Tapi yang ma'ruf atau banyak dari mereka menyebutkan usia Rasul memang 25 tahun sallallahu alaihi wasallam. Dari Khadijah inilah seluruh anak-anak Rasul lahir kecuali Ibrahim. Dikenal sebagai wanita yang cerdas, bijak, arif, pintar. Dan sebanding dengan Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anha, bahkan diperselisihkan oleh para ulama siapa yang lebih afdal, Khadijah lebih afdal dari Aisyah, atau Aisyah lebih afdal dari Khadijah. Ada yang mengatakan Khadijah lebih afdal dari sisi beliau yang pertama Islam, di saat sulit-sulitnya Islam. Awal-awal Rasul berdakwah, ditantang luar biasa oleh Quraisy, musyrikin Arab. Luar biasa. Di saat tersulit seperti itu, Khadijah beriman. Tidak hanya beriman, mendukung dakwah beliau dengan hartanya, dengan segalanya, dan membela Rasul SAW, menenangkan Rasul kalau ada tekanan dari musyrikin Quraisy. Dari sisi ini tentunya Khadijah seperti tadi, qasabus sabq, sudah mendahului yang lain dari para sahabat. Yang mengutamakan Aisyah memandang dari sisi lain, Aisyah faqihah alimah, bahkan dia yang paling alim di kalangan istri Rasul SAW dan paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasul SAW. Tentunya setiap hadis itu diamalkan, mengalir pahala itu kepada Aisyah karena beliau yang meriwayatkan, sehingga banyak keutamaan, dan itu sampai yaumul qiyamah ilmu itu teriwayatkan dari Aisyah, maka banyak fadilah dan pahala yang didapati Aisyah. Dari sisi ini, setelah keislaman, setelah hijrah, setelah ini, Aisyah lebih afdol. Walhasil, sebagian ulama mengambil jalan tengah, mereka katakan masing-masing punya keutamaan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Aisyah ma'ruf, sangat dicintai Rasulullah SAW, Khadijah pun demikian. Khadijah radhiyallahu taala anha melahirkan bagi Rasul SAW Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah, empat banat, empat putri. Ma'ruf Ruqayyah dan Ummu Kulthum dinikahi oleh Uthman ibn Affan radhiyallahu an. Makanya kemudian beliau dijuluki Dhunnurain, yang punya dua cahaya, karena menikahi dua putri Rasul. Tidak bareng tentunya. Setelah yang ini meninggal, dilamar lagi satunya oleh Uthman. Dan di dunia, bahkan di alam semesta, semenjak zaman Nabi Adam sampai yaumul qiyamah, tidak ada satu makhluk pun, tidak ada satu manusia pun yang menikahi dua putri Nabi kecuali Uthman. Cukup itu kebanggaan dan keutamaan bagi Uthman. Ada yang menikahi putri Nabi, cuma satu putrinya. Tapi ini dua putri sekaligus sebagai istrinya. Tidak ada selain Uthman. Makanya ini kebesaran dan keutamaan Uthman, sehingga beliau dijuluki Dhunnurain. Tidak ada di dunia kecuali Uthman, karena tidak mungkin lagi ada. Dan sebelum itu pun tidak ada, hanya Uthman. Ini wanita. Adapun putra-putra Rasul SAW yang semuanya meninggal di masa hidup Rasul SAW, Qasim, dan dengannya beliau dikunyai Abul Qasim, itu kunyah Rasul SAW. Kemudian Tahir, kemudian Toyib. Ada juga menyebutkan Abdullah namanya. Ini putra-putra Rasul dari Khadijah, dan semuanya wafat di masa Rasulullah SAW. Tidak ada yang hidup. Putrinya masih ada yang lain. Khadijah bintu Khuwailid, di masa jahiliyah sebelum beriman pun dijuluki oleh Arab Quraisy, dikenal dengan julukan At-Tahirah. At-Tahirah, wanita yang suci. Karena memang dikenal kebaikannya, wanita yang mulia, terhormat, akhlak dan lain sebagainya. Ma'ruf, sehingga orang-orang Quraisy pun menggelari beliau At-Tahirah, wanita yang suci. Sebelum menikah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Khadijah istri yang diperistri oleh Abu Halah Ibnu Zurarah dari Bani Tamim At-Tamimi. Abu Halah Ibnu Zurarah At-Tamimi. Ini suaminya yang pertama. Begitu Abu Halah mati, beberapa waktu kemudian beliau dilamar lagi dinikahi oleh Atiq Ibnu A'idh dari Bani Makhzum Al-Makhzumi. Dinikahi oleh Atiq Ibnu A'idh, kemudian ini pun meninggal. Baru setelah itu beberapa waktu dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bersama Rasulullah SAW beliau hidup 24 tahun lamanya, sehingga wafat Khadijah di usia ke 64 tahun. Sebagian menyebutkan plus 6 bulan usia beliau saat meninggal, 64 tahun 6 bulan 64 setengah tahun itu usia Khadijah ketika wafat radhiyallahu taala anha. Khadijah disebutkan tentang beliau di dalam beberapa riwayat hadis, keutamaan dan fadhilah yang dimiliki Khadijah, antara lain Rasulullah SAW sebutkan, ya Khadijah, inna Jibril alaihi salam yukri'ukis salam. Wahai Khadijah, Jibril menyampaikan salam kepadamu. Bahasa kita kirim salam sama kamu. Malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia alaihi salam. Di lafaz lain bahkan hadis sebutkan Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, ikra' ala Khadijah min rabbihas salam. Wahai Muhammad, kata Jibril, sampaikan kepada Khadijah bahwa Rabbnya, yaitu Allah, menyampaikan salam kepadanya. Ini tentu menunjukkan keutamaan besar bagi Khadijah radhiyallahu taala anha. Di Abu Dawud juga dari Ibnu Abbas, Rasulullah sebutkan, afdhalun nisa'i ahlil jannah Khadijah bintu Khuwailid wa Fatimah bintu Muhammad wa Maryam bintu Imran wa Asia bintu Muzahim imra'atu Fir'aun. Wanita terafdol, wanita-wanita surga yang paling mulia, Khadijah bintu Khuwailid, ini istri Rasul, Fatimah bintu Muhammad putri Rasul, Maryam bintu Imran, Maryam, kemudian Asia bintu Muzahim istri Fir'aun. Empat ini merupakan wanita teragung, termulia di surga. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ma ghirtu 'ala imra'atin ma ghirtu 'ala Khadijah. Aku enggak pernah cemburu kepada Rasulullah terkait wanita sebesar cemburuku kepada Khadijah. Wa ma bi an akuna adraktuha walakin dzalika likathrati dzikri nabi iyyaha. Hal itu bukan karena aku bertemu, Aisyah enggak bertemu dengan Khadijah, Khadijah sudah meninggal. Tetapi kata Aisyah, karena seringnya Rasulullah menyebut-nyebut nama Khadijah, dibangga-banggakan terus oleh Rasul, dipuji-puji. Khadijah, Masya Allah, Khadijah dulu begini, Khadijah, Khadijah, Khadijah, Khadijah. Terus di lisan Rasul SAW. Ya, Aisyah sebagai seorang wanita, sebagai seorang ini, cemburu akhirnya. Menunjukkan kedudukan Khadijah di hati Rasul sangat besar. Kata Aisyah, Wa in kana la yadhbahu syah fayatatabba'u dhalika sadiqa sadaiqa Khadijah yahdiha lahum. Bahkan tidak jarang Rasul kalau menyembelih kambing, Rasul bagi-bagi, dikirimkan kepada teman-temannya Khadijah, teman-teman baiknya. Ini nama hidup. Ada tentunya istri ini punya teman baik, teman dekatnya, dijaga oleh Rasulullah SAW, disambung masih hubungannya, dikasih daging, dihadiahkan ke mereka. Ini semua kata Aisyah menunjukkan besarnya kedudukan Khadijah di hati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata Aisyah, sering kalau beliau mau keluar rumah menyebut-nyebut Khadijah. Dipuji-puji oleh Rasul, disebut-sebut, diingat-ingat Khadijah, Khadijah, Khadijah. Nah, bahkan ketika suatu ketika Aisyah terlalu cemburunya, sehingga beliau katakan, hal kanat illa ajuzan qad abdalakallah khairan minha. Ya Rasulullah, ada apa, ngapain? Oh, dia hanya seorang wanita tua. Kau nikahi umurnya sudah 40 tahun. Dan Allah telah gantikan untukmu yang lebih baik darinya, yang isyarat pada diri beliau sendiri. Karena beliau gadis dan satu-satunya istri Rasul yang gadis. Dinikahi Rasul usia 9 tahun radhiyallahu taala anha. Aisyah katakan itu, Allah gantikan untukmu yang lebih baik darinya. Kata Aisyah, marah Rasulullah SAW. Sambil beliau katakan, la wallahi ma abdalani Allah khairan minha. Tidak, demi Allah, Allah tidak mengganti untukku yang lebih baik dari Khadijah. Maka kata Aisyah, semenjak itu, aku tidak berani dan tidak ingin mencela atau menyebut Khadijah dengan kejelekan. Karena tahu Rasul marah dan tersinggung ketika beliau katakan Allah telah gantikan untukmu yang lebih baik darinya. Radhiyallahu ta'ala anhunna ajma'in. Khadijah wafat sebelum diwajibkannya sholat 5 waktu, sebelum difardukannya. Dan beliau wafat dekat harinya dengan wafatnya paman Rasul yang sangat membela dan melindungi dakwah beliau, Abu Talib. Disebutkan itu beberapa hari setelah wafatnya Abu Talib. Makanya tahun itu disebutkan dalam sejarah Amul Huzn, tahun kesedihan bagi Rasul. Karena orang-orang yang sangat beliau cintai, beliau ini pada wafat. Abu Talib yang seperti itu, kemudian Khadijah. Khadijah pula disebutkan tentang beliau, di beliau wafat di bulan Ramadan, dikubur di Hujun di daerah Mekah radhiyallahu taala anha. Disebutkan itu 3 hari setelah wafatnya Abu Talib, dekat sekali. Al-Muhim karenanya kemudian banyak keutamaan beliau hingga Allah bangunkan, Allah siapkan baginya rumah bait di dalam surga. Dan keutamaan wanita-wanita salihah banyak. Kalau kita mau menengok sejarah para wanita salaf, disebutkan dari Bintul Attar Al-Baghdadiyah, Fatimah Bintul Attar, bahwa kata saudaranya Fatimah Bintul Attar tidak pernah keluar rumah selama hidupnya kecuali 3 kali. Tidak pernah keluar rumah. Cuma 3 kali tok. Pertama, ketika beliau haji. Ya, haji tentunya seorang wanita disyariatkan untuk ke Mekah, Tawaf, ke Arafah, ke Mina, Muzdalifah. Yang kedua ketika beliau nikah, keluar dari rumah orang tuanya ke rumah suaminya. Ketiga ketika beliau wafat, jenazahnya keluar dari rumahnya. Ya hanya itu 3 kali beliau keluar rumah. Tidak pernah didapati keluar rumah kecuali hanya 3 kali ini. Fatimah bintul Attar, Saudah bintu Zam'ah Ummul Mukminin, istri Rasulullah SAW radhiyallahu anha, juga disebutkan serupa. Sampai beliau di apa ya, di dikata-katai orang lah gitu. Kamu ini gak pernah keluar rumah, keluar sana. Mungkin kalau bahasa orang sekarang, gak sumpek apa dalam rumah terus. Gak stres ah. Cuma ngeliat dapur, kamar, cucian. Orang perlu refreshing, perlu hiburan, perlu ini, itu. Kata Fatimah, kata Saudah, aku ini alhamdulillah haji sudah. Tadi haji tentunya orang keluar rumah. Alhamdulillah sudah aku haji. Sementara Rabbku, yakni Allah berkata dalam Quran, wa qarna fi buyutikunna. Kepada mukminat Allah perintahkan, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Itu yang Allah perintahkan kepadaku. Maka aku tinggal di dalam rumah. Dan itu disebutkan sampai beliau wafat. Tidaklah keluar dari rumahnya kecuali ketika jenazahnya dikeluarkan dari rumahnya. Walhasil, yang semacam mereka ini toladan dan panutan bagi wanita mukminah, dijadikan sebagai figur yang dicontoh, perlu dibenahi, perlu dinasehati pada istri-istri kita, putri-putri kita, ibu-ibu kita, saudari-saudari kita. Nah, mereka kehilangan figur toladan, siapa yang ditiru, siapa yang dijadikan panutan, serabutan. Ada yang panutannya fulana bintu fulan, orang kafir, wanita kafirah. Wa illa kalaupun muslimah, fulana fasiqah, fajirah. Wanita fajir. Bersolek dandananya niru fulana, rambutnya gayanya seperti fulana, atau mungkin pakaiannya ini itunya. Yang dicontoh orang-orang rendahan dan murahan. Bukannya wanita-wanita mulia dan terhormat yang tinggi keutamaan mereka seperti yang kita sebutkan dari biografi Khadijah, Saudah, Fatimah dan para mukminat dari para salaf rahimahumullah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.